الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Fadailis Sahabah. Masih bab yang ke-52, keutamaan sahabat, tabi'in dan tabi' at-tabi'in. Ada tiga periode yang disebutkan di sini. Yang pertama sahabat, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Tabi'at tabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini yang dijelaskan oleh hadis yang pertama, yaitu tentang sekelompok pasukan yang berperang. Ya. Ada di antara mereka yang berjumpa dengan Nabi, yaitu para sahabat, lalu diberi pertolongan pasukan tersebut oleh Allah. Kemudian terjadi lagi peperangan. Setelah itu ternyata di dalamnya ada orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan tersebut. Dan terjadi lagi peperangan setelah itu, ternyata di dalamnya ada man ra'a man sahiba man sahiba Rasulullah SAW, orang yang berjumpa dengan sahabat dari generasi tabi'in, orang yang berjumpa dengan tabi'in, ya, yang merupakan murid-murid dari para sahabat Nabi SAW, maka Allah berikan pertolongan untuk pasukan tersebut. Sudah beberapa hadis yang hampir senada telah kita baca di bawah bab ini. Kita lanjutkan pada halaman 527, hadis nomor 6420. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala Ha'un wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بإسناد أبي الأحوص وجرير بمعنى حديثهما وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث yang sama dengan hadis sebelumnya, yaitu Nabi SAW menjelaskan sebaik-baik manusia adalah di zamannya, kemudian yang setelah itu. Ya, ini hadis yang sebelumnya didahului oleh pertanyaan. Ayyun nasi khairun. Ini pertanyaan disampaikan kepada Nabi, siapa manusia yang terbaik? Lalu Nabi SAW jelaskan tiga generasi tadi, yaitu yang di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian Nabi menjelaskan akan menyimpangnya atau akan munculnya kelompok yang atau orang-orang yang menyimpang dari tuntunan, dari arahan agama, dan ini merupakan celaannya. Hadza dzammun, ini adalah celaan, kata An-Nawawi, lam yashhad wa yahlib ma'a syahadatihi. Hadza dzammun lam yashhad wa yahlif ma'a syahadatihi wa ihtajja bihi ba'd al-malikiyyah fi radd syahadati man halafa ma'aha wa jumhur ulama annaha la turad wa ma'na al-hadith annahu yajma'a bayna al-yamin wa syahadah fataratan tasbiqu hadhihi wa taratan hadhihi. Yani setelah generasi tersebut muncul orang-orang yang tidak peduli dengan sumpah, baik itu benar atau tidak, tidak peduli dengan persaksian yang ia berikan, baik itu jujur ataupun tidak. Terkadang hanya sekedar bersaksi tanpa ada sumpah, terkadang bersumpah sebelum bersaksi. Tetapi ini bukan berarti terlarang menjadi saksi, terlarang bersumpah, tidak. Tetapi orang ini tidak peduli, ya, benar, jujur atau tidak, persaksiannya itu dia jadikan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Terkadang agar persaksiannya itu diterima, maka dia menambahkannya dengan sumpah. Ya. Bahkan ketika dia disumpah untuk menjadi saksi, dia sebenarnya bukan saksi. Dengan mudahnya dia bersumpah. Ini juga termasuk pergeseran antara nilai-nilai yang ada di tiga generasi menjadi munculnya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama. Sampai sebegitu sempurnanya ketiga generasi tersebut, sehingga yang menyimpang ini mereka tidak melakukan penyimpangan yang sebenarnya nampak oleh kita sederhana, tetapi di zaman atau di tiga generasi itu susah untuk mendapatkan penyimpangan yang sekecil itu. Ya. Dan hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim pada nomor 6420 dengan sanad yang baru, ya, dengan sanad yang baru. Di sini ada dua jalur, ya, Imam Muslim membawakannya. Dua jalur itu dia dapatkan juga dari dua orang gurunya, Muhammad bin Bashar dengan Muhammad bin Al-Mathanna. Mereka berdua meriwayatkan dari guru mereka Muhammad bin Ja'far. Kemudian Muhammad bin Ja'far dari gurunya Syu'bah. Dari Syu'bah ini nanti akan terjadi perbedaan jalur. Imam Muslim kembali membawakan sanad yang baru dari dua orang guru yang sama, yaitu Muhammad bin Musanna dengan Muhammad bin Ja'far Bashar. Cuma perbedaannya di sini, guru dari dua orang guru Imam Muslim ini sudah berbeda. Kalau tadi adalah Muhammad bin Ja'far, kalau yang jalur yang kedua nama Abdurrahman. Guru mereka adalah Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman meriwayatkan dari Sufyan. Syu'bah dengan Sufyan tadi nanti berguru dari satu orang guru yang namanya Mansur. Ya, jadi Mansur kemudian dua cabang, yang pertama Syu'bah bin Hajjat, kemudian yang kedua Abdurrahman. Syu'bah bin Hajjat meriwayatkan ke dua orang guru Imam Muslim. Begitu juga Syu'bah bin Hajjat meriwayatkan kepada Muhammad bin Ja'far, guru dari dua orang guru Imam Muslim, sementara Sufyan, ya, yang dari Mansur tadi meriwayatkan kepada Abdurrahman. Ini kalau kita buatkan garis-garisnya, ini sangat menarik, ya, untuk menelusuri kemana arahnya riwayat-riwayat tersebut bersambung. Ya. Kemudian dari Mansur sama ya, dengan sanadnya sampai kepada Abul Ahwas, kemudian Jarir, ya, Mansur bi isnadi Abil Ahwasi wa Jarir bi makna hadithihima, ya, dengan makna hadis yang sama, yaitu seperti hadis yang tadi kita bacakan, cuma yang sekarang ini tidak didahului oleh pertanyaan. Kalau yang tadi ada pertanyaan, wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Lalu dijawab oleh Nabi tiga generasi. Yang sekarang ini tidak ada didahului oleh pertanyaan, langsung Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang di zamanku, kemudian yang setelah itu, kemudian yang setelah itu. Ini perbedaan antara dua riwayat, dan jelas sekali ya, menunjukkan keutamaan tiga generasi, dan ini rekomendasi dari Nabi. Rekomendasi dari Nabi. Dia berjumpa, melihat kenyataan, melihat perilaku para sahabatnya, dan ini jelas ya, dan dia sangat mengenali sahabat-sahabatnya seperti yang telah kita pelajari. Bahkan beliau memberikan urutan-urutan kemuliaan, ada di antara mereka yang dijamin surga, ada yang tidak. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat kenal dengan sahabatnya, sangat mengerti ini keimanan bagaimana, ini ketakwaannya bagaimana, ini ibadahnya bagaimana. Dan bahkan sampai, karena memang dia didukung oleh wahyu, sampai orang yang tidak nampak ibadahnya saja, dia bisa menjamin surga. Ya, dari kebersihan dan kejernihan hatinya. Ini seorang pemuda, cerita seorang pemuda yang dijamin surga oleh Nabi. Ternyata dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut dari banyaknya sholat, dari banyaknya, maksudnya sholat sunat, puasa sunat, seperti yang diketahui akhirnya oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya. Itu diketahui oleh Nabi bagaimana keistimewaan orang ini. Setiap malam ketika hendak merebahkan badannya untuk tidur, dia menyatakan bahwa tidak ada kebencian kepada seorang pun di dalam hatinya. Tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan. Hatinya bersih dari kebencian, permusuhan, kedengkian kepada seorang atau kepada siapapun juga. Ini yang membuat dia menjadi istimewa, dan sampai itu pun diketahui oleh Nabi SAW. Dan bukan ia ketahui karena dia mengetahui isi dada orang, tetapi karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengenali sahabatnya. Kalau untuk generasi sahabat, maka rekomendasi Nabi ini bisa diterima. Ketika dia mengatakan sebaik-baik manusia adalah di zamanku, ini bisa diterima karena dia bergaul dengan sahabatnya, mengenali mereka. Sekarang muncul pertanyaan, generasi setelah itu Nabi tidak berjumpa. Tabi'in, apakah Nabi berjumpa dengan mereka? Jawabannya tidak. Karena definisi tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman. Lalu dari mana kita bisa, dari mana penilaian Nabi ini muncul? Kenapa Nabi memberikan rekomendasi baiknya generasi setelah sahabatnya tersebut, padahal dia tidak berjumpa dengan mereka? Ini menunjukkan juga bahwa Nabi sangat mengenali sahabatnya, dan dia tahu bahwa sahabatnya tidak akan menghasilkan murid, tidak akan meluluskan generasi kecuali generasi yang sama dengan mereka. Ya. Dengan yang sama dengan mereka. Kalau Nabi tidak mengetahui sahabatnya, tidak akan mungkin dia merekomendasi lulusan sekolah sahabatnya. Tidak akan merekomendasi murid-murid sahabatnya itu. Tapi karena dia tahu bahwa para sahabatnya akan menghasilkan, akan memunculkan generasi terbaik, maka dia memuji generasi setelah itu sekalipun dia tidak berjumpa. Karena dia tahu kualitas, skill, keimanan, ketakwaan, kecintaan para sahabatnya dalam menyampaikan kebaikan, amanahnya mereka menyampaikan ilmu dan kebenaran, sehingga Nabi yakin. Itu yang kedua. Yang pertama wahyu dari Allah tentunya. Yang kedua, karena Nabi SAW sangat percaya dengan sahabatnya. tidak akan menghasilkan murid-murid yang biasa-biasa. Pasti akan menghasilkan generasi yang baik. Sampai bahkan Nabi SAW mengetahui bahwa murid dari murid-murid para sahabatnya juga akan menghasilkan. Ya. Dari para sahabatnya juga akan menghasilkan generasi yang baik pula. Maka tiga generasi dijamin kebaikan mereka oleh Nabi SAW. Baiknya di sini sudah kita tekankan kemarin. Kebaikan di sini bukan disebabkan oleh waktu, oleh zaman, tetapi kebaikan pengikutan terhadap kebenaran. Totalnya mereka dalam mengikuti kebenaran. Bukan karena mereka orang yang tidak bisa menalar, tidak bisa menganalisa, tidak menggunakan logika, hanya sekedar manut saja, membeo saja. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang menyimpang, bahwa generasi sahabat dan setelah itu adalah orang-orang yang hanya mengambil selamat saja. Mereka prinsipnya pokoknya selamat. Itu saja. Pokoknya selamat. Tidak perlu kita pikirkan, yang penting kita ikut saja, kita paham, kita tidak paham, kita mampu mencerna atau tidak mampu mencerna, yang penting kita ikut pasti selamat. Inilah yang dituduhkan kepada generasi itu. Makanya muncul ungkapan mereka, orang-orang yang menuhankan akal, yang merasa lebih cerdas daripada sahabat, mereka mengatakan tariqatus salaf aslam. Ini sudah lama ini, tariqatus salaf aslam. Prinsip generasi salaf itu sebenarnya hanya sekedar ingin selamat. Mereka paham atau tidak paham, mereka tidak peduli. Yang penting kalau mereka mau ikut, selamat. Mereka paham atau tidak paham, mampu mencerna atau tidak mampu mencerna, ya, itu mereka tidak pentingkan. Yang penting prinsipnya ikut, selamat. Itu yang mereka tuduhkan. Lalu mereka mengatakan tariqatul khalaf, prinsip atau orang-orang setelah para sahabat itu, prinsipnya yang mereka miliki adalah a'lam wa ahkam, lebih cerdas dan lebih bijak. Ya, karena mereka mengolah, mereka mengasah, mereka memeriksa, mereka kritis. Nah, ini yang mereka tuduh, mereka stempelkan untuk generasi selain generasi yang tiga tadi. Setelah generasi yang tiga ini, orang yang terkenal lebih kritis, lebih cermat, lebih teliti, lebih mengasah otak, cakrawalanya lebih terbuka dan tidak prinsipnya asal selamat saja. Ini semuanya adalah celaan untuk generasi yang telah dipuji oleh Nabi SAW dengan mengatakan khairun nas qarni. Kalau kita telusuri, sebenarnya justru mereka yang lebih cerdas daripada orang-orang yang menganggap diri mereka lebih cerdas dan lebih bijaksana. Karena para sahabat itu bukan tidak berpikir, bukan tidak mengolah, bukan tidak mengasah otak mereka untuk menelaah nas-nas syariat. Mereka sangat memahami, sangat berusaha untuk memahami. Karena mereka paham, itulah mereka mengikuti. Ya. Sementara mereka yang menganggap bahwa dengan cara metode yang mereka gunakan itu mereka akan menjadi cerdas, justru mereka semakin terpuruk dalam kebingungan. Mereka terbenam dalam kebingungan. Bahkan banyak di antara mereka yang di akhir hayatnya, kitab Sahih Bukhari itu mereka tempelkan ke dada. Dan mereka sambil menyesal mengatakan, andai kata saya beragama dengan cara nas ini, mengikuti dalil-dalil seperti ini, tidak menggunakan akal, karena akal itu tidak ada titik ujungnya, ya, tidak ada titik ujungnya. Apalagi kalau jadikan prinsip yang benar itu, yang qat'i itu adalah akal, akal siapa? Coba tunjukkan. Akal siapa yang harus diletakkan di standar qat'i itu? Sebutkan satu saja akal mereka yang bisa dijadikan standar. Sesama mereka bertengkar, sesama mereka berperang, Makanya muncul semenjak lama, awal munculnya agama ini dimasuki oleh prinsip tadi, bahwa yang nas-nas syariat ini walaupun dia qat'iyatul subut, misalnya Al-Quran, tetapi pemahamannya belum qat'i, harus dibawakan kepada akal, karena akal itu keputusannya pasti. Mulailah ini setelah kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian mulailah orang-orang menjadikan kaedah-kaedah ilmu tersebut untuk memahami ketuhanan, memahami tentang agama, sehingga mereka kebingungan. Kalau kita tetapkan, munculnya penyimpangan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini dari sini. Dari masuknya bahagian akal ini dalam mengimani Allah. Ya. Sebagai penentu. Makanya mereka mengatakan dalam kaidahnya, apabila engkau bertemu dengan nas, yaitu Al-Quran atau hadis, yang konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka semua sendiri yang membuat ada konsekuensi seperti itu. Kalau nanti ada dalam Al-Quran nas yang konsekuensinya adalah harus serupa Allah dengan makhluknya, maka ta'wil. Ta'wil. Ya. Atau serahkan maknanya kepada Allah. Yang tujuannya adalah bagaimana engkau tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kalau mereka bertemu dengan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan prinsipnya adalah sama makhluk dengan Allah dengan menetapkan sifat tersebut, maka sifat itu kan mungkin mereka tidak mungkin lagi mencampakkan nas itu. Lalu mereka rubah ke makna-makna yang lain. Awwilhu aw fawwidhu warum tanziha. Ta'wil dia, atau jangan katakan, oh ini bukan maksudnya. Yang paling tahu maksudnya Allah itu. Jadi Allah berbicara dengan Al-Quran ini dengan bahasa yang manusia mustahil untuk bisa memahaminya. Kalau begitu, kenapa Al-Quran itu jadi petunjuk? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata-kata di dalam Al-Quran itu bahwa manusia mustahil untuk bisa memahaminya, yang hanya tahu Allah saja. Kalau begitu prinsipnya, maka Al-Quran bukan kitab hidayah. Allah berbicara dengan bahasa Al-Quran agar kita manusia memahaminya. Makanya diutus Nabi untuk memahamkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka memahami. Kalau ada kata-kata dalam Al-Quran itu tidak mungkin manusia bisa memahami maknanya, mana mungkin dia diturunkan untuk dipahami. Nah ini mulainya mereka nanti akan terjadi pertentangan-pertentangan. Akhirnya muncullah perpecahan yang banyak. Karena akal siapa yang harus dipakai? Akal siapa yang harus dipakai? Kekuatan akal kita berbeda-beda. Ya. Akalnya Sokrates dengan akal Platon ini berbeda. Sehingga prinsip filsafat yang mereka rumuskan pun juga berbeda-beda. Ya. Yang Plato itu dikenal dengan oleh para ulama dengan al-falasifatul masyaun. Ya. Berbeda dengan gurunya. Kemudian muncul lagi ketika masuk ke dalam Islam untuk memahami ketuhanan tentang sifat-sifat Allah, maka bermuncul berbagai macam sekte yang satu sama lain saling menyerang. Nas-nas seakan tidak ada harganya. Al-Quran tidak ada harganya lagi. Nasnya saja hanya sekedar dibaca. Pemahamannya dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Sementara yang dipahami oleh Nabi, yang dipahami oleh para sahabat Nabi, itu mereka tidak menerimanya lagi. Dengan kaidah-kaidah tadi. Maka, kaum muslimin, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada tiga generasi tadi. Nabi SAW memberikan jaminan untuk generasi pertama sebenarnya. Jaminan pertama karena dia mengenal, karena dia bersahabat, karena dia tahu. Dan bahkan dia berikan urutan-urutan kemuliaan mereka. Dan dari suku-sukunya saja Nabi tahu siapa yang pertama-tama masuk Islam, siapa kekuatan imannya yang lebih kuat. Siapa yang lebih besar perjuangannya? Nabi mengenali mereka semua. Nah, kemudian Nabi karena yakin dengan sahabatnya, tidak akan mungkin mengeluarkan generasi yang sembrono, yang tidak ada kualitasnya. Ya, maka dia memberikan rekomendasi untuk generasi hasil dari para sahabatnya. Sehingga dia mengatakan summal ladzina yalunhum. Kemudian setelah itu Nabi karena juga percaya dengan sahabatnya bahwa murid para sahabatnya ini juga akan menghasilkan generasi terbaik, maka Nabi memberikan jaminan untuk generasi yang ketiga. Itu yang kita kenal tadi, orang yang menjadi murid dari para tabi'in. Beriman dengan yang dalam keadaan beriman berjumpa, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Ini kembali kita tekankan, dan ini kembali membawakan kita kepada satu catatan, bahwa dalam beragama kapanpun kita berada, ya, sampai hari kiamat nanti tiba, tidak ada cara beragama yang terbaik kecuali dengan agama yang generasi yang telah dijamin oleh Nabi SAW kebaikan mereka. Apakah Nabi mengatakan mereka terbaik karena generasinya dekat dengan Nabi waktunya? Tidak. Tetapi karena sempurnanya mereka dalam memahami, dalam mengikuti. Dan ini yang kita jadikan sebagai panutan sekarang ini. Karena kalau kita tidak menjadikan itu sebagai patokan, maka kita akan kemana-mana. Ya, karena setelah generasi itu nanti akan bermunculan kelompok-kelompok dalam agama. Terutama dalam akidah, banyak kelompok-kelompok yang muncul, ya, yang menyimpang dalam masalah keimanan kepada takdir, yang menyimpang dalam masalah definisi iman, memahami prinsip iman itu mereka menyimpang. Mereka mengeluarkan amalan dari iman, yang iman itu pengetahuan saja. Orang Jahmiyah mengatakan demikian, iman itu cukup dengan mengenal. Sampai hari ini masih ada orang yang berpahaman seperti itu. Yang penting iman itu di sini. Mau sholat, mau tidak sholat. Ya. Jadi memang pemikiran-pemikiran yang muncul lama setelah generasi yang tiga itu benih-benihnya terus tersebar sampai akhir zaman. Khawarij yang menyimpang juga dalam masalah memahami keimanan. Iman itu menurut mereka satu kesatuan yang tidak mungkin berpisah-pisah. Juz'un la yatajazza. Ini pemahaman mereka tentang iman. Kalau saat mereka mengatakan amalan termasuk iman, dan amalan itu iman, dan dia merupakan satu kesatuan. Ketika seseorang melakukan amalan yang bertentangan dengan iman, maka imannya roboh, jatuh. Makanya mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar kafir. Kafir. Mereka keluarkan Mu'tazilah dengan Khawarij ini sepakat mengatakan orang yang berbuat dosa besar, terutama orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu keluar dari iman. Cuma mereka di dunia ini berbeda. Khawarij mengatakan dia masuk ke arena kekufuran atau ke zona kekufuran yang berbuat dosa besar, mencuri, ya, membunuh, minum khamar, berzina, ini kan dosa besar semuanya. Termasuk berhukum dengan selain hukum Allah menurut mereka. Ketika terjadi kedosa tersebut, maka orang yang melakukannya keluar dari zona iman. Sepakat mereka. Orang Khawarij mengatakan dia masuk ke zona kekufuran, dia kafir. Makanya mereka menghalalkan darahnya. Makanya mereka membunuhnya, memeranginya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang kaum muslimin yang mereka anggap kafir karena berdosa besar, dan mereka tidak membiarkan aman orang-orang yang menyembah berhala. Kata Nabi mengabarkan. Kemudian Mu'tazilah yang tadi sepakat dengan Khawarij mengatakan bahwa iya, memang dia keluar dari iman, cuma tidak masuk kepada kekufuran. Makanya salah satu prinsip lima orang Mu'tazilah, salah satunya adalah al-manzilatu bainal manzilatain, yaitu adanya zona di antara dua zona. Yaitu dia keluar dari iman, cuma tidak masuk ke dalam kekufuran di dunia. Ya, di dunia. Dia berada di tengah-tengah. Tetapi kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, dan tidak bertobat, Khawarij dengan Mu'tazilah sama, mengatakan orang ini nanti akan masuk neraka, kekal di neraka. Ini yang sama sekali tidak didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Walaupun mereka nanti mengambil, mencomot dari dalil, tetapi dalil itu mereka ambil, kemudian yang lain yang tidak menunjukkan itu mereka campakkan. Jadi mereka mengambil sebagian dalil dan mencampakkan dalil yang lain. Beriman dengan sebagian Al-Quran dan sebagian hadis, dan kufur terhadap sebagian Al-Quran dan hadis. Karena inilah penyebab penyimpangan. Ya. Penyebab penyimpangan adalah beriman dengan sebagian atau mengambil dalil sebagian, kemudian yang lain tidak diambil. Padahal semuanya satu kesatuan, yaitu dalil, nas semuanya. Nah, ini yang perlu kita camkan, bahwa setelah kelompok tiga generasi tadi akan bermunculanlah penyimpangan-penyimpangan dalam agama, dalam berbagai macam, dalam keimanan, dalam iman kepada Allah, dalam iman kepada takdir, dalam mendefinisikan iman itu sendiri, dalam masalah bersikap kepada para sahabat, tentang Al-Quran, muncul kelompok-kelompok. Ya. Tentang berpegang teguh dengan sunnah, mengambil sunnah sebagai wahyu juga, muncul kelompok-kelompok. Semenjak lama Nabi sudah mensinyalir bahwa nanti akan muncul kelompok yang ingkar sunnah. Ya. Mereka mengatakan, ayo kita berpegang dengan Al-Quran saja. Kenapa? Karena sunnah itu kan manusia yang menyampaikannya. Belum tentu itu hadis-hadis Nabi. Ya, akhirnya mereka mengaku berpegang kepada Al-Quran. Sebenarnya mereka tidak berpegang dengan Al-Quran. Karena kalau mereka berpegang dengan Al-Quran, mereka pasti akan berpegang dengan sunnah. Karena Al-Quran yang memerintahkan mereka untuk mengambil sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh, apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibilang oleh Rasul tinggalkan. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan pernyataan bahwa Allah melaknat an-namisatu wal mutanammisah, ya, orang yang yang mencukur alis dan yang dicukur alisnya, wanita-wanita, dan seterusnya, orang yang bertato dan yang membuat tato, orang yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato dari wanita-wanita, itu dilaknat oleh Allah. Dan itu ada dalam Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud. Adalah salah seorang tabi'iyat, seorang wanita tabi'in, mendengar pernyataan Ibnu Mas'ud tadi, karena dia ahli Al-Quran, dibacanya, ditadaburinya Al-Quran dari awal sampai akhir. Pertama kali, dia tidak temukan. Mana ada Allah yang melaknat orang wanita yang membuat tato dan yang dibuatkan tato, wanita yang mencukur alis dan yang dicukur alisnya. Ya, mencukur alis itu yang bekerja mencukur alis wanita yang lain, yang dicukur alisnya, meminta dicukurkan alisnya, dan seterusnya. Tidak ditemukannya dari awal sampai akhir. Kemudian dibacanya lagi, karena dia luar biasa, tidak juga ditemukannya. Datang dia kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, kamu menyatakan bahwa Allah melaknat wanita-wanita yang begini-begini, dan kamu katakan itu ada dalam Al-Quran. Saya sudah bolak-balik lembaran Al-Quran itu, berkali-kali saya tidak temukan. Tidak temukan ada Allah melaknat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu benar-benar membacanya, kamu akan pasti mendapatkannya. Tidakkah engkau membaca, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu? Tidakkah engkau membaca bahwa apa yang datang dari Rasul ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan? Ini dilarang oleh Rasulullah SAW, dan Nabi melaknat. Memang Nabi melaknat wanita yang melakukan demikian. Dan yang dilaknat oleh Nabi, di mana Allah menyuruh untuk mengambil dari Nabi, berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wala in qara'tihi la wajadtihi. Jika engkau benar-benar membacanya, pasti engkau dapatkan bahwa Allah melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah prinsipnya. Dan inilah pemahaman tiga generasi yang kita temukan dalam hadis-hadis tersebut. Kita lanjutkan. Ya. 6421. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddatsana Azhar ibn Sa'din as-Samman an ibn Aun an Ibrahim an Abidah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fala adri fi thalithati aw fi rabi'ati qala thumma yatakhallafu min ba'dihim khalfun tasbiku shahadatu ahadihim yamina wa yaminuhu shahadatah. Hampir sama dengan hadis sebelumnya, cuma di sini ada keraguan apakah Nabi menyebutkan 4 generasi atau 3. Sahabat, tabi'in, tabi'in, ada yang keempat atau 3. Sekalipun itu 4, tetap saja taba'ul atba' namanya, generasi yang ketiga, keempatnya, taba'ul atba', pengikut dari tabi' tabi'in. Namanya taba'ul atba'. Ini tentu mereka juga orang-orang yang luar biasa. Dan bahkan yang bukan taba'ul atba' saja, seperti imam yang 4. Imam yang 4 mungkin di bawah taba'ul atba'. Atau mungkin mereka yang taba'ul atba', ini kalibernya kualitas keimanan, ketakwaan, serta ilmu mereka luar biasa. Jadi memang tidaklah jauh kalau seandainya Nabi menyebutkan 4 generasi. Ya, tidak akan jauh dari kebenaran. Karena memang kalau kita telusuri, generasi yang di abad yang di generasi yang keempat ini juga luar biasa, para ulama-ulama yang memang mengenal dan mendalami agama. 6422. Imam Muslim mengatakan haddatsani Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddatsana Husaim an Abi Bisrin qala Ha'un wa haddatsani Ismail ibnu Salim qala akhbarana Husaimun qala akhbarana Abu Bisrin an Abdullah bin Syaqiq عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالثة أم لا قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. Ini hadis Abu Hurairah, bukan lagi hadis Abdullah bin Mas'ud, yang konteksnya sama, yaitu tentang 3 generasi. Cuma di sini perawi ragu apa Nabi menyebutkan 3 generasi atau 2. Kalau tadi 3 dan 4, sekarang 3 dan 2, dan tidak bertentangan sebenarnya. Ya, karena saling menguatkan. Kemudian di sini ada penjelasan yang terakhir, ya, setelah 3 generasi tersebut, kemudian akan datanglah satu kaum, yuhibbunas samana. Yuhibbunas samana. Mereka lebih dominan gemuknya. Yuhibbunas samana. Di sini artinya apa? Yang berbadan gemuk. Ini bukan celaan untuk yang berbadan gemuk. Ya, coba dilihat syarah An-Nawawi. Wa fi riwayatin wa yadhharu qaumun fihimus samnu aw as-samana bi fathis sin. هي السمن قال جمع العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم banyaknya daging atau lemak ومعناه dan maknanya adalah أنه يكثر ذلك فيهم وليس معناه أن يتمحضوا سمانا. Ya, yang makna dari hadis ini banyak pada kaum-kaum tersebut orang yang berbentuk seperti itu. Ya, qalu wal madhmum minhum man yastaksibuhu, yang tercela adalah dalam masalah dalam konteks hadis ini orang yang menjadikan itu tren, ya, menjadikan itu tren, ya, maksudnya trennya berbadan, ya, seperti itu. Wa amma man huwa fihi khilqah, adapun orang yang memang tabiatnya badannya besar fala yadkhulu, maka tidaklah masuk fi hadza dalam konteks hadis ini. Wal mutakassibu lahu huwal mutawassi' fil ma'kuli wal mashrubi zaidan 'alal mu'tad. Orang yang memang ingin gemuk, orang yang memang menyiapkan segala macam agar bisa gemuk, makanannya, minumannya, segala macam menu, ya, agar dia bisa gemuk, memang disengaja. Ini di antara makna yang dijelaskan oleh An-Nawawi. Atau annahum yaktakatsaruna bima laysa fihim, atau maksudnya orang yang berbanyak-banyak dengan yang bukan milik mereka, berbanyak-banyak dengan yang bukan milik mereka. Wa yadauna ma laysa lahum, dan meninggalkan apa yang bukan atau yang pantas bagi mereka. Wakilal muradu jam'uhumul mal. Ada yang mengatakan bahwa yang maksud dengan orang gemuk ini adalah orang yang kerjanya mengumpulkan harta. Ini ciri-ciri zaman yang akan datang nanti setelah generasi tersebut menjadikan ya makanan-makanan ini sebagai tujuan dan sebagai segala-galanya, dan bahkan sangat menyukai berbadan gemuk. Sangat menyukai berbadan gemuk, dan itulah tren dari masa tersebut. Ini salah satu ciri yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Berikutnya 6423. Sebelum lupa, mungkin perlu kita tunjukkan di mana penjelasan tentang ungkapan tadi. Halaman 534 dan 535. Mulainya di halaman 534. Mayoritas ulama mengartikan hadis ini dengan arti harfiah, yaitu letter leg, yaitu gemuk, yaitu banyaknya daging sehingga mereka menjadi gemuk. Tetapi tidak semata-mata gemuk, karena yang dicela adalah kegemukan yang diusahakan dengan cara memperbanyak makan dan minum melebihi kecukupan yang dan kebiasaan. Ada yang berpendapat kegemukan ini adalah kata kiasan untuk suatu kebiasaan mereka yang mengumpulkan sesuatu yang tidak menjadi miliknya dan mengaku-ngaku sebuah prestasi yang bukan miliknya. Mengaku-ngaku sebuah prestasi yang bukan haknya atau miliknya, seperti pangkat, kedudukan dan lain sebagainya. Ini di antara makna gemuk tadi ya. Ada pula yang berpendapat kegemukan di sini adalah kata kiasan dari kegemaran mereka menumpuk harta kekayaan. Ada tiga versi penafsiran yang dijelaskan oleh Nawawi. Baik, 6423. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala Ha'un wa haddatsana Abu Bakar bin Nafi' qala haddatsana Gundar an Syu'bah qala Ha'un wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Abu Al-Walid qala haddatsana Abu Awana kilahuma an Abi Bishr bi hadzal isnad mithluhu ghayra anna fi hadithi Syu'bah qala Abu Hurairah fala adri marrataini aw thalatha. Ya. Berikutnya sama dengan hadis yang tadi yang sekarang ini. Berikutnya 6424. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Musanna wa bin Bashar jami'an an Gundar qala bin Musanna haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah sami'tu Aba Jamrata قال حدثني زهدم ابن مضرب سمعت عمران ابن حسين رضي الله عنه. Ini hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين او ثلاثه ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن أو السمن. Awal hadisnya sama dengan hadis sebelumnya ya. Sebaik-baik manusia adalah tiga generasi. Dia ragu apakah disebutkan tiga atau dua oleh Nabi SAW setelahnya, setelah zamannya. Kemudian setelah itu akan muncul satu kaum yang mereka bersaksi tidak, walau tidak diminta jadi saksi, atau berkhianat dan tidak memiliki amanah. Mereka bernazar dan tidak menunaikan nazar, dan apa tampak pada mereka kegemukan, yang maknanya salah satu dari tiga versi yang tadi telah kita baca ya. Itu perbedaan hadis sekarang dengan hadis sebelumnya. 6425. Tersisa berapa hadis? Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala Ha'un wa haddatsana Abdurrahman bin Bishr al-Abdi qala haddatsana Bahzun qala Ha'un wa haddatsani Muhammad bin Rafi qala haddatsana Shababah kulluhum an Syu'bah bi hadzal isnad wa fi hadithihim qala la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathatan وفي حديث شبابه قال سمعت زهدم ابن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حسين وفي حديث يحيى وشبابه ينظرون ولا يفون wa fi hadits Bahzin yufuna kama qala Ibnu Ja'far. Ini sama hadisnya, cuma sedikit ada perbedaan-perbedaannya. Yang intinya sama, konteksnya sama tentang tiga generasi, kemudian setelah itu muncul generasi yang sifat-sifatnya seperti tadi, ya. Bersaksi walau tidak diminta bersaksi, berkhianat dan sangat jauh dari amanah, dan selalu bernazar tanpa ditepati nazarnya. Dan yang paling mencolok adalah ketika banyak di antara mereka yang suka berbadan gemuk. Tujuannya bagaimana? Kegemukan ini sebagai tren, dan salah satu dari maknanya tadi mengumpuk kekayaan. Dan yang berikutnya adalah suka menganggap memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Menjabat jabatan yang disebabkan oleh orang lain. Sekarang kan banyak jabatan-jabatan yang didapatkan oleh banyak orang yang penyebabnya orang lain. Ya. Yang penyebabnya orang lain. Orang yang memilihnya, bukan karena dia. Orang yang memilihnya sehingga dia merasakan itu hasil dari dia. Nah, ini termasuk dari makna kegemukan, ya, yang disebutkan oleh hadis tersebut. 6426 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Abdul Malik al-Umawi qala haddatsana Abu Awana qala Ha'un wa haddatsana Muhammad bin Muthanna wa bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsana Abi kilahuma an Qatadah an Zurarah bin Awfa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anin Nabi SAW bihadzal hadis, dengan hadis yang sama, khairu hadhil ummah al-qarnu alladhi bu'istu fihim thumma alladhina yalunahum. Zada fi hadithi Abi Awana qala wallahu a'lam adhakara thalitha amla bimithli hadithi Zahda min an Imrana wa zada fi hadithi Hisham an Qatadata wa yahlifuna wa la yustahlafun. Juga sama ya, keraguan apakah Nabi menyebutkan dua generasi setelah generasi sahabat atau tiga generasi, ya. Berarti empat, ya, empat generasi sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, tabi'ul atba. Ini yang mereka ragukan. Ya, yang penting kalaupun empat tetap, ya, generasi yang keempat ini juga manusia-manusia yang luar biasa. Ya, manusia-manusia yang luar biasa. Terakhir 6427 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Suja' ibnu Makhlad wallafzu li Abi Bakrin qala haddatsana Husain wa huwa ibnu Ali al-Ju'fi an Zaidah an-Suddi, Suddi salah seorang tabi'in, pakar tafsir, murid Abdullah bin Mas'ud dan juga murid tafsir Abdullah bin Abbas. Di sini dia mengambil dari an Abdullah al-Bahi, ya, an Aisyah radhiyallahu anha. Saya ragu ya apakah memang dia yang muridnya para sahabat, karena di sini dia meriwayatkan bukan dari Aisyah tetapi dari Abdullah al-Bahi. Baru dari Abdullah al-Bahi dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun? Qal al-qarnu alladhi ana fihi thumma ath-thani thumma ath-thalith. Ya, Nabi ditanya manusia yang terbaik siapa? Kata Nabi, yaitu orang yang hidup di zamanku dan yang kedua dan yang ketiga. Ya, yang kedua dan yang ketiga yaitu generasi kedua, generasi ketiga. Ini hadis yang terakhir di bawah bab ini. Berarti ada beberapa hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis Imran bin Husain, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan seluruhnya, ini catatan, semuanya tidak ada lafaz khairul qurun. Tidak ada. Yang ada khairun nas, khairu ummati. Yang ada dalam lafaz hadis itu semuanya adalah khairun nas atau khairu ummati. Ya. Yeah. Khairun nas atau khairu ummati. Itu yang ada. Kemudian ya hampir semua seperti itu, dan tidak ada lafaz khairul qurun. Ya. Makanya para ulama mengatakan lafaz khairul quruni, qarni, ini hadis lafaz yang lemah. Ya, kata-kata sebaik-baik zaman. Bukan sebaik-baik manusia. Yang sebaik manusia ini yang sekarang ini. Karena yang dituju bukan waktunya, tetapi manusianya. Makanya lafaz khairul quruni, qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Lafaz khairul qurun ini dilemahkan oleh para ulama. Yang sahihnya adalah seperti yang telah kita temukan, khairun nasi, khairu ummati. Ya, itu lafaz yang sahih. Karena yang dituju oleh kebaikan di sini adalah kebaikan orangnya, bukan waktunya. Makanya lafaz sebaik-baik waktu adalah lafaz yang lemah. Dan ini catatan yang sangat penting, karena biasanya yang lebih trennya adalah khairul qurun. Yang tersebar luas khairul quruni qarni, padahal lafaz khairul qurun ini tidaklah kuat dan tidak didukung oleh riwayat yang kuat. Justru yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih adalah khairun nasi atau khairu ummati. Khairakum, khairakum, khairakum itu siapa? Manusia atau waktu? Manusia, sebaik-baik kalian. Bukan waktunya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup di zamanku. Bukan waktu yang waktuku. Tapi orang yang hidup di zamanku. Kumnya itu yang khairu ummati itu. Khairakum, maksudnya khairu ummati atau khairun nas. Yang kita katakan tadi apa? Khairul qurun, sebaik-baik masa. Ya. Jadi yang dituju oleh lafaz ini adalah adalah masanya. Padahal di masa itu banyak orang-orang yang jahat. Ya. Jadi bukan masanya itu yang membaikkan, tetapi pengikutan mereka kepada Nabi yang membuat mereka menjadi manusia terbaik. Ya. Ini yang perlu kita catat di penghujung bab ini. Dan adapun ringkasannya atau catatan-catatannya itu telah kita ulang-ulang ya dalam pertemuan-pertemuan kita membaca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Sekali lagi, ini rekomendasi Nabi untuk 3 generasi terbaik atau 4 generasi terbaik. Dan rekomendasi Nabi tentu rekomendasi yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Dan Nabi tidak akan sembarangan mengeluarkan rekomendasi seperti kita sekarang ini. Ya, kita mudah saja untuk membuat memo, membuat catatan, membuat rekomendasi untuk siapapun. Bahkan kita membuat rekomendasi untuk orang yang tidak kita kenal malah. Saya sering kali datang orang-orang yang mengenal saya, tapi dia tidak pernah saya ajar. Ya, orang-orang meminta rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan. Ya. Bagaimana pula saya membuat rekomendasi tentang dia, sementara saya tidak mengenalnya. Dia mengatakan, saya tamat pondok ini, Ustaz. Ya, Anda tamat di pondok itu, tapi saya kenal Anda. Ya. Dan bahkan ada guru kita yang luar biasa. Dia tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi. Ya. Nah, sementara sekarang kita ini sekarang kita berhadapan dengan rekomendasi Nabi. Tentu Nabi tidak akan sembarangan memberikan rekomendasi, dan bahkan saking kenalnya dia dengan sahabatnya, dia memberikan rekomendasi kepada 2 atau 3 generasi setelah generasinya, setelah para sahabatnya, menunjukkan bahwa dia sangat mengenali sahabatnya, akan mengeluarkan 2 atau 3 generasi terbaik. 3 turunan dari kebaikan para sahabat yang akan mencetak generasi-generasi terbaik. Nah, kemudian setelah itu Nabi tidak bisa memberikan jaminan. Bahkan di penghujung, di zaman-zaman yang direkomendasi oleh Nabi ini, sudah mulai muncul bibit-bibit penyimpangan. Bahkan di akhir generasi sahabat masih hidup Abdullah bin Umar dan yang lainnya, sudah muncul kelompok-kelompok sesat walaupun masih didominasi oleh kebaikan. Dan akan tiba nanti kesesatan, penyimpangan mendominasi. Banyak para ulama terpengaruh. Ulama-ulama besar terpengaruh karena mayoritas keyakinan ketika itu, keyakinan tersebut. Sehingga banyak para ulama yang terpengaruh walaupun pokok dasar pemahamannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti dalam memahami sifat-sifat Allah ini. Karena mayoritas semuanya seperti itu, terkadang ulama-ulama yang prinsip dan metode pemahaman agamanya benar pun terpengaruh. Makanya seperti Nawawi sendiri, Nawawi dalam syarahnya ini saya sudah sempat mengumpulkan, banyaknya dia mentakwil sifat-sifat yang ditetapkan oleh hadis. Terkadang dia menukilkan perkataan ulama sebelumnya, karena mayoritas memang seperti itu. Ya. Sementara prinsipnya membenar menerima apa yang diberitakan oleh wahyu, sementara keadaannya dan bagaimananya itu bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyerahkan maknanya, tetapi caranya, kaifiatnya yang kita serahkan tentang sifat Allah. Kalau maknanya bahasa Arab kita paham, seperti istiwa, seperti murka, mereka tidak menerima Allah itu marah. Ya. Jadi sifat Allah marah itu mereka tidak menerima. Lalu apa arti mereka bawakan makna ghadab, ghadiballahu alaihi. Oh, itu maksudnya bahwa Allah menginginkan mereka mendapatkan hukuman. Ya. Tidak murka, karena marah itu kan gejolak darah di dalam hati. Itu yang marah nanti meluap sampai memuncak ke otak. Mana mungkin Allah seperti itu? Hah? Akhirnya mulai mereka bawakan ke mana yang lain. Ya. Seperti rahmat juga. Rahmat itu mereka bawa ke mana yang mereka inginkan. Yaitu menginginkan, memberikan kebaikan. Menginginkan kebaikan. Karena rahmat itu adalah kecenderungan hati untuk mencintai. Ini menunjukkan ada sifat-sifat manusia. Ya. Akhirnya ditolaklah. Padahal Allah mengabarkan bahwa dia memiliki sifat tersebut. Nah, ini maka kembali kepada apa yang direkomendasi Nabi, ini adalah salah satu cara untuk selamat dari penyimpangan. Ketika mereka tidak memproblemkan dan tidak menanya-nanyakan, tidak mentakwil, maka jangan takwil. Takwil itu muncul pada abad keempat ke bawah. Ya. Sementara abad ketiga yang tiga generasi itu tidak ada sama sekali mereka tertanyakan. Allah istawa. Allah mengatakan Ar-Rahman wal Arsy istawa. Tidak ada para sahabat menanyakan bagaimana Allah istiwa ya Rasulullah. Tidak ada generasi tabi'in menanyakan. Semua mereka paham bahwa maknanya itu. Dan mereka tidak mempermasalahkan konsekuensinya. Ketika akal mulai menyelimuti, barulah muncul keraguan. Kalau kita tetapkan ini, samalah nanti. Kalau Allah dikatakan istiwa di atas arasnya, nanti arasnya bergerak, maka Allah bergerak. Kalau-kalau arasnya jatuh. Dia sebenarnya awal penyebabnya dia menyamakan dahulu, baru dia mengimani, memasukkan, menyamakan Allah dengan makhluknya, baru dia menolaknya. Sebenarnya yang menyamakan Allah itu bukan orang yang menetapkan, tetapi mereka yang menolaknya yang menyamakan. Kenapa mereka menolaknya? Karena menyamakan. Sementara yang menetapkan, iya, itu sifat yang diberitakan oleh Allah. Nah, bagaimana? Kalau bagaimananya itu bukan urusan kita. Sesuai dengan kemahasempurnaan Allah. Sesuai dengan maha kesucian, maha sucinya Allah SWT. Dan Allah maha ghaib. Allah tidak menyuruh kita untuk mengetahui sifatnya. Allah menyuruh kita mengimani berita dari dia. Itu saja, selesai. Tidak susah-susah. Ya. Nah, ini yang perlu kita catat dari kesimpulan bab ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, membukakan pintu hati kita untuk beragama sesuai dengan agama generasi yang dijamin baik oleh Nabi. Tidak ada lagi yang sesuai dengan logika. Tidak ada cara beragama yang lebih baik dari cara beragamanya generasi yang dijamin baik oleh Nabi SAW. Karena itu hasil didikannya. Dan semoga Allah SWT berikan kita juga kemudahan, kemampuan, keinginan untuk terus belajar dan menerapkan apa yang kita pelajari, dijadikan oleh Allah ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan semua kaum muslimin. Diterima oleh Allah amal ibadah kita. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.